ku yang salah mengartikanmu. Yang selama ini ku kira mencintaiku. Andai kau tahu betapa ku menyayangimu, betapa aku rindu. Harus berapa lama aku bertahan? Bukan aku lelah mencintaimu, bukan aku tak sabar menunggumu. Namun mencintaimu sungguh memilukan. Begini nih sudah jalan takdirku, mencintai tanpa dicintai. Selama ini ku kira mencintai.